Menemukan dirimu adalah karunia kehidupan terindah. Saat jiwa hilang dan terluka, kau hadir tenangkan resah jiwa. Semerbak dengan namamu, meski aku jauh tak bisa menyentuhmu, bayangan tentangmu hapus segala dukaku. Cinta engkau hadir, cinta engkau dekat, cinta memaksaku hadirkan segala tentangmu di segala dukaku. Cinta engkau hadir, cinta engkau dekat, cinta memaksaku hadirkan segala. Tenangkan rasa jiwa.